Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله أعزكم الله، para santri, adik-adikku semuanya, santri at-thayyibah, masya Allah, barakallahu fikum. Sehat semuanya ya, adik-adik ya? Masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Nah, di malam hari ini, kita akan ya, belajar bersama, belajar sholat. Sudah bisa sholat belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, tapi ini ya, kita pengen belajarnya itu belajar langsung dari hadis-hadis Nabi. Ya, kita langsung belajar dari bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat. Ya, jadi adik-adikku semuanya, selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat, itu beliau memerintahkan umatnya, para sahabat ketika itu, untuk mencontoh sholat beliau. Jadi Nabi memerintahkan siapa tadi? Umatnya untuk melakukan sholat seperti sholatnya siapa? Seperti sholatnya Nabi. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, aku di sini maksudnya adalah Nabi. Ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi memerintahkan agar kita sholat seperti sholatnya siapa? Seperti sholatnya Nabi. Ya, na'am, barakallahu fikum, masya Allah. Tayyib, nah. Makanya, para sahabat Nabi, mereka menghafal dan menyampaikan kepada orang-orang berikutnya. Orang-orang yang hidup setelahnya, itu dikasih tahu. Nabi sholat itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, disampaikan. Ya. Disampaikan. Itulah yang kemudian ya dikumpulkan oleh para ulama hadis-hadis terkait dengan tata cara sholatnya Nabi. Tata cara sholatnya siapa tadi? Nabi. Nah, barakallahu fiik. Jadi, adik-adikku semuanya, kita berusaha bagaimana kita melakukan sholat itu seperti sholatnya siapa? Nabi. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, sekarang kita akan belajar dari hadis-hadis terkait dengan bagaimana Nabi melakukan sholat. Ya. Kita awali dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu." Kalau kalian ingin berdiri melakukan salat, pertama apa? Sempurnakan wudu. Sudah pada bisa wudu belum? Sudah, Sudah, alhamdulillah, masyaallah. Jadi pertama, Kalau mau melakukan sholat, kata Nabi apa? Disempurnakan apanya? Wudhunya. Wudhunya yang sempurna. Ya. Aja asal-asalan. Ya kan? Ya. Sing benar wudhunya. Nah, wudhunya juga bagaimana tata cara wudhu Nabi. Ya. Baik. Barangkali nanti suatu saat ya, kita belajar lagi bersama bagaimana wudhunya Nabi. Ya. Nah, sekarang kita sholat dulu. Tayyib barakallahu fiik. Nah, Nabi mengatakan jika kalian berdiri hendak melakukan sholat, maka sempurnakan apa tadi? Wudu. Kemudian Nabi mengatakan summastaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat kemudian takbir. Ya, tadi kalau mau melakukan sholat wudu, ya, kemudian berdiri menghadap kiblat. Pertama apa tadi? Wudu yang sempurna, ya. Kemudian berdiri menghadap mana? Kiblat, ya. Kiblatnya orang Islam sih kemana, Mas? Mekah, nah, barakallahu fiik. Ka'bah, ya kan? Ka'bah itu ada di mana? Di Mekah, barakallahu fiik. Tayyib. Jadi menyempurnakan wudu satu, kemudian berdiri menghadap kiblat, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fakabbir, kemudian bertakbirlah. Ya, kemudian yang ketiga apa? Takbir. Takbir gimana takbir? Iya, barakallahu fiik. Allahu akbar. Nah, membaca Allahu akbar. Nah, tata cara takbirnya seperti apa? Nah, ini kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bertakbir. Ya. Kita baca hadisnya. Disebutkan terkait dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yarfa'u yadayhi taratan ma'at takbir wa taratan ba'da takbir wa taratan qablahu. Disebutkan di sini ya, dalam beberapa riwayat dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan terkait dengan tata cara takbirnya Nabi, beliau itu mengangkat kedua tangan beliau kadangkala bersama dengan takbir barengan Allahu Akbar ya, bareng sama ngangkatnya bareng sama takbir. Atau kadangkala apa? Setelah takbir. Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Kadangkala sebelum takbir ngangkat tangan dulu. Kemudian takbir. Jadi boleh. Ngangkat tangannya bareng boleh. Setelah Allahu Akbar boleh. Sebelum Allahu Akbar juga boleh. Ya. Baik. Sekarang ngangkatnya seberapa? Segini tinggi. Tangannya ke atas. Diangkat tinggi-tinggi, kayak gitu? Ah, tidak. Terus seberapa? Nah, ini disebutkan. Kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi. Nah, ini dulu ya. Nabi SAW mengangkat kedua telapak, apa, kedua tangan beliau dengan mamdudatal asabi. Jari-jarinya ini dibuka, aja digenggam, ya kan? Jangan digenggam kayak gini, jangan ya. Jangan kayak mau ninju. Nah, ini bukan mau ninju ya. Dibuka jari-jarinya ya. Tayyib. Kemudian la yufarriju bainahuma wa la yadhummuha. Ya. La yufarriju bainaha wa la yadhummuha. Tidak dibuka dan tidak direnggangkan. Ah, enggak merenggangkan juga tidak dikepalkan. Jadi dibuka tapi tidak renggang. Boleh renggang enggak? Nah, jadi Nabi itu kalau membuka ketika takbir dibuka lurus jari-jarinya ya, tapi enggak direnggangkan. Ya jangan bolong-bolong jarinya ya. Nah, jarinya rapat. Barakallahu fiik. Nah, kemudian tingginya seberapa? Segini tok? Seperut? Ah, Kemana? Sehidung. Tayyib barakallahu fiik. Ah, disebutkan sini. Kana yaj'alhuma halwa mankibaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat kedua tangan beliau yang tadi terbuka, ya, terbuka, enggak direnggangkan, dimepetkan, kemudian seukuran apa? Pundak. Seukuran apa tadi? Pundak. Kurang lebih seukuran ini pundak. Atau kadangkala hatta yuhazi bihima furu'a udhunaihi. Kadangkala juga beliau mengangkat tangan beliau seukuran telinga, ya. Jadi ngangkatnya boleh setinggi telinga, boleh setinggi apa tadi? Pundak, ya. Jadi pertama tadi apa? Wudu yang sempurna, ya. Kemudian berdiri menghadap mana? Kiblat. Kemudian takbir sambil mengangkat tangan. Nah, takbir sambil mengangkat tangan. Terus ngangkat tangannya tadi gimana? Jarinya dibuka apa ditutup? Nah, jarinya dibuka tapi enggak direnggangkan, ya. Enggak direnggangkan, enggak dilebarin. Dibuka jarinya, maksudnya dibuka itu telapak tangannya dibuka, enggak digenggam, tetapi jarinya enggak direnggangkan, ya. Kemudian tadi diangkatnya seberapa? Setelinga atau sepunda. Nah, kemudian itu kalau sudah diangkat tangan. Kemudian berikutnya, kalau sudah takbir sambil mengangkat tangan, kemudian yang berikutnya, kana yadha'ul yumna ala dhahri kafihil yusra waruski wasa'idi. Nabi kemudian beliau meletakkan telapak tangan kanan di telapak tangan kiri. Meletakkan telapak tangan di mana tadi? Telapak tangan kiri atau di pergelangan tangan atau di lengan. Ya. Boleh di telapak tangan diletakkannya, ya, telapak tangan kanannya ditaruh di telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di lengan. Nah, itu terus naruhnya di mana? Di leher kayak gini. Ah, terus di mana? Ini sebutkan kana yadha'uhuma 'ala sadri. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua telapak tangan beliau itu di dada. Di mana tadi? Di dada, ya. Jadi tadi setelah mengangkat tangan sambil takbir kemudian diletakkan di dada yang telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri atau di pergelangan tangan atau di lengan. Sayyid barakallahu fiik. Naam. Kemudian ya, kalau sudah sedekap. Nah, istilahnya kita kan sedekap itu, ya. Berdiri tadi sudah sedekap. Kemudian disebutkan terkait dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, warama bi basarihi nahwal ardi. Beliau kemudian mengarahkan pandangan ke bawah. Ke bawah maksudnya ke tempat sujud. Dalilnya yang menunjukkan tempat sujud dalam hadis yang lain disebutkan, lamma dakhalal ka'bata ma khalafa basaruhu maudi asujudihi hatta kharaja minha. Disebutkan dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, ya, beliau tidak pernah membelokkan pandangan beliau selain ke tempat sujudnya sampai beliau keluar. Jadi Nabi ini pernah sholat di dalam Ka'bah, ya, masuk ke dalam Ka'bah, Nah, disebutkan sholatnya beliau itu menghadap ke tempat sujud. Makanya hadis yang tadi pertama, Nabi itu sholatnya mata beliau mengarah ke bawah, maksudnya kemana mengarah matanya? Ke bawah di mana? Di bawah kaki? Hah? Di tempat sujud ya. Kira-kira di mana? Di tempat sujud. Baik. Jadi tadi apa? Setelah takbir, ya pertama kan wudu, kemudian berdiri menghadap kiblat, kemudian takbir sambil mengangkat tangan, ya tadi sudah kita sebutkan cara mengangkat tangannya. Kemudian setelah itu apa? Mengarahkan pandangannya kemana? Ke tempat sujud, ya. Pandangannya diarahkan ke tempat sujud. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi, pandangannya jangan ke atas-atas, ya. Apalagi ngeliatin barangkali beneknya dilihat, buat mainan, ya. Apalagi lihat kiri-kanan lihat temennya, ya, enggak juga. Nah, tapi lihatnya kemana tadi? Ke tempat sujud. Nah, barakallahu fiik. Baik, nah kalau sudah posisinya seperti itu, doa yang dibaca pertama apa? Doa istiftah. Istiftah atau iftitah sama saja. Ya, apa doa apa? Iftitah ya. Iftitah atau istiftah juga sama, boleh ya. Nah, sudah pada hafal doa iftitah? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Sudah ya? Ah, yang hafalnya yang kayak apa? Hah? Allahumma. Nek pas ora salat kelalen ya. Nek pas salat ya kemudan ya. Baik, barakallahu fiik. Allahumma. Kaid ini ada lagi yang lain? Yang hafal yang lain kayak yang apa? Baik, barakallahu fiik. Semuanya boleh ya. Allahumma bait baini dan seterusnya juga boleh ya. Itu dan ada banyak. Nah, kalau yang pendek-pendek tadi atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka itu juga boleh. Ada yang lapal yang lain? Hah? Yang lain ada? Ada yang pendek juga ya. Ada yang lain misalkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, pendek lagi malah. Ya. Baik. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pendek juga. Boleh. Yang sudah dihafal dilanjutkan saja ya. Ya. Nah, yang nanti belum hafal, yang hafal yang pendek-pendek boleh. Ya. Sayyid barakallahu fiik. Nanti kalau sudah hafal yang pendek, ganti hafal yang panjang. Nah, terus sokan ganti yang dipakai. Nah, syukur bagus. Kadang ini, kadang yang itu. Nah, gantian ya. Baca doa apa tadi? Iftitah atau istiftah ya, boleh padu. Nah, barakallahu fiik. Habis baca iftitah terus baca apa mas? Hah? Naam surat al-fatihah. Baik, kemudian membaca surat al-fatihah. Nah, sebelum baca surat al-fatihah, dianjurkan baca apa dulu? Setelah iftitah, sebelum al-fatihah, membaca ta'awud, tahu ta'awud? Kayak apa? A'udzu? Hah? A'udzu? A'udzu billahi minasyaitani arrajim. A'udzu billahi minasyaitani arrajim. Itu namanya bacaan apa, Mas? Ta'awud. Ha, barakallahu fiik. Iya. Nah, bacaan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Nah, ini harus dibaca ini, ya, Al-Fatihah. Jadi kalau sholat harus membaca Al-Fatihah. Nabi mengatakan, La sholata liman lam yakra bifatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya maksudnya. Orang yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Jadi harus membaca surat Al-Fatihah. Baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi baca surat Al-Fatihah sing beneran, ya, sing beneran. Kemudian setelah baca surat Al-Fatihah, baca apa, Mas? Nah, nek panjang boleh ora? Kan surat-surat pendek, nek surat panjang boleh ora? Ha, boleh, ya kan? Intinya membaca ya surat atau ayat selain Al-Fatihah, ya. Ya. Jadi tidak harus pendek, panjang pun boleh, bagus, ya kan? Tapi nek jadi imam, ya, ya aja dawa-dawa, dawanya cukup baik. Nah, pas sholat sunnah dewe kan dawa berapa, Pak? Nah. Hei, barakallahu fiik. Kemudian, ya, nah, setelah membaca surat-surat selain atau ayat-ayat selain Al-Fatihah, ya, habis itu ngapain, Mas? Habis membaca surat-surat selain Al-Fatihah terus ngapain? Hah? Sujud. Ruku, iya. Barakallahu fiik. Ruku, ya. Habis itu ruku. Jadi kan ruku. Tayyib. Nah, jadi pas ruku itu mau ruku, baca takbir juga. Jadi setelah selesai membaca surat-surat atau ayat-ayat selain Al-Fatihah, kemudian takbir, Allahu Akbar, ya, sambil ngangkat tangan seperti tadi, ya, ngangkat tangan kayak tadi, angkat tangannya seberapa tadi? Ah iya, barakallah, setelinga atau sepunda. Terus jarinya dibuka, dibuka ya, dijarangin, ndak, ya, ayo barakallah. Kemudian ruku, ya, sambil takbir, kemudian ruku. Disebutkan terkait dengan tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma yukabbir wa yarka. Kemudian beliau takbir dan ruku. Rukunya gimana? Nah, di sini disebutkan wa yadau yadaihi ala rukbataihi. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan telapak tangan beliau di kedua lutut, ya, tangannya di mana? Di lutut? Apa di jempol? Hah? Tangannya megang jempol? Ah, lutut. Ah, apa di paha? Lutut. Ah, apa genggam celana? Ah, lutut. Ya, jadi tangannya di lutut. Naam. Di lutut. Disebutkan dalam hadis yang lain, kana yumakkin yadaihi min rukbataihi ka'annahu qabid alaihima. Disebutkan dalam hadis terkait dengan tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memposisikan dengan mantap tangan beliau di kaki. Jadi posisinya itu mantap. Orang cuma ingring-ingring. Ingring-ingring siapa, ya? Nempelnya itu cuman orang bener-bener nempel, ya, cuman apa, ya, nyenggol-nyenggol tok, bener-bener ditekankan di mana? Di lutut, ya, bener-bener ditekankan di lutut, ya, seperti diumpamakan di sini seperti genggam lututnya, lututnya digenggam, mau ucul, ya, aja nanti ucul lututnya, ya, jangan sampai lepas, ya. Nah, digenggam apanya? Jempol. Hah? Lututnya digenggam, ya. Jadi tangannya itu genggam lutut, ya. Jangan di bawah lutut, jangan juga di atas lutut, apalagi nang jempol, ya aja. Nah, jangan, ya. Sayyid. Kemudian ya, itu kalau ruko. Nah, kemudian ahibati fila azakumullah ya. Ruku ini aja cepat-cepat. Ruku esing tenang, jenenge tumakninah ya. Namanya tumakninah, tenang. Ya. Rukuknya yang tenang, aja cepat-cepat. Nanti sujudnya juga kayak gitu. Jangan kayak ayam matok. Tahu ayam matok? Pernah lihat? Ah, makan apa sih? Jagung. Ayamnya makan apa? Rumput. Iya, kadang makan rumput. Ya, ayam kampung sih ya, makannya rumput. Nah, barakallahu fiik. Tayyib. Nah, jangan kayak ayam matok. Tuk, kayak itu tok langsung balik, ya kan? Tapi yang netrep, yang tenang, ya. Disebutkan dalam hadis, nahani khalili, ya, kata Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah mengatakan, ya, kekasihku yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangku, an angkura fi sholati naqratik. Kekasihku Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangku mematuk di dalam sholat seperti mematuknya ayam jago. Jangan kayak ayam matuk. Maksudnya ruku'e cuman kayak mantul ya, ngerti mantul ya? Nah, kayak kelereng kalau dilempar cut, nah cuman mantul tok. Ya, jangan kayak gitu. Kemudian juga dalam hadis disebutkan aswa'un nasi sariqatun alladhi yasriku min sholati. Sejelek-jelek manusia, kata Nabi, manusia yang paling jelek atau sejelek-jelek manusia adalah pencuri yang mencuri dalam sholatnya. Orang nyuri ayam ora, orang nyuri duit atau apa, ini lebih jelek lagi. Mencuri dalam sholat. Nah, kemudian para sahabat pun bingung ini. Sholat kok nyuri sih primen? Ya kan? Sholat nyuri sih gimana ya? Nah, makanya sahabat pun bertanya. Maksudnya nyuri dalam sholat itu kayak gimana? Nabi kemudian mengatakan, la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak juga menyempurnakan sujudnya. Jadi orang kalau sujudnya sama rukuknya tidak sempurna, kayak mencuri, sholat curi-curi. Ya. Wong nyuri kan cepet-cepetan, ya, bukan selak konangan sih. Ya kan? Atau ada yang dikurangi, kudune suwe. Jadi ini cepetok, kayak mantul tadi ya. Jadi, terus kalau rukuk yang dibaca apa mas? Subhana Rabbiyal A'la. Hah? Subhana Rabbiyal Azimi ya. Wa bihamdihi ya. Boleh. Boleh ada wa bihamdihnya, boleh juga tidak ya. Subhana Rabbiyal Azim. Sampai situ tok juga boleh. Ditambah wa bihamdih juga boleh. Ada yang hafal yang lain? Enggak, ya sudah itu saja dulu ya. Nanti kalau sudah banyak, nah, sudah pada hafal doa-doa semuanya, nah, tinggal membaca atau melatih membaca doa-doa rukuk yang lainnya. Tayyib. Nah, kalau setelah rukuk terus ngatain mas, sujud. Langsung sujud ya, habis rukuk, langsung turun sujud ya. Iktidal betul, barakallahu fiik, masya Allah. Iktidal dulu, ada rukuk langsung turun sujud. Nah, ada kelalen. Ya. Jadi iktidal dulu. Kas iktidal baca apa mas? Iktidal baca apa? Takbir, Allahu Akbar. Habis rukuk, bangkit dari rukuk membaca Allahu Akbar. Nah, sami Allahu liman hamidah. Jadi itu disebutkan dalam hadis. Kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u salbahu minar ruku'i qailan sami Allahu liman hamidah. adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengangkat tulang-tulang tulang-tulang punggung beliau ini, ya. Dari rukuk, jadi dari rukuk kemudian diangkat sampai tegak sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, sambil membaca itu. Jadi dari rukuk bangkit, ya, itu sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau sudah berdiri langsung sujud. Nah, habis Sami Allahu liman hamidah terus apa, Mas? Nah, berdiri sejenak, tunggu dulu, jangan langsung Sami Allahu liman hamidah langsung sujud, berdiri tenang, ya, berdiri tenang sambil sambil membaca apa? Rabbana. Naam, Rabbana walakal hamdu, barakallahu fiik, ya. Ya, sampai situ saja tok tadi boleh, misalkan Rabbana walakal hamdu. Ah, itu tok boleh. Tapi kalau mau dilanjutkan, terus mil'us samawati wa mil'ul ardi. Naam, wa mil'u masyikta min syai'in ba'du. Naam, barakallahu fi. Ya, kalau bisa sampai situ, bagus. Iya. Nanti juga ada bacaan-bacaan yang lainnya. Nah, nanti kalau sudah pintar semuanya, nanti bisa ganti bacaan yang lain. Ya. Iya. Habis itu kemudian, ya, kemudian sujud, iya, habis itu kemudian sujud, disebutkan dalam hadis, summa yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu, kemudian Nabi SAW sujud hingga apa ini, tulang-tulang punggung beliau itu benar-benar tenang, berhenti. Tulang-tulang punggungnya itu sudah berhenti bergerak. Tidak masih bergerak langsung menyat maning. Ya. Kemudian bangkit lagi, tidak. Ya. Sampai benar-benar diem itu tulang-tulang rusuk. Apa, tulang-tulang punggung beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang tata cara sujudnya ini, ya, diperhatikan. Nah, supaya nanti mengikuti apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, disebutkan terkait dengan tata cara sujud Nabi. Wa yadhummu asabi'ahuma, menggabungkan, ya, jari-jarinya ditempelin, ya, ditempelin. Wa yuwajjihuha kibalal kiblah, kemudian diarahkan ke kiblat. Jadi tangan-tangannya, jari-jarinya ditempelin, ya. Kemudian menghadap kemana tadi jarinya? Ke kiblat, ya. Jarinya ini, ujung-ujung jarinya itu menghadap ke kiblat. Aja menghadap kayak gini, saling kayak apa, mau tabrakan tangannya, enggak. Apalagi keluar kayak gini, kayak bebek. Nah, enggak juga, ya kan. Ke arah kiblat, ya. Jarinya kemana? Ke arah kiblat, ya. Baik. Kemudian, wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, dalam hadis yang lain hadwa udhunaihi. Nah, kemudian tangannya ini posisinya lurusan mana? Di atas kepala sini kayak gini lurus, kayak ndelosor, tahu ndelosor, ya. Enggak. Tangannya ini lurus apa tadi? Lurus pundak sama kayak takbir atau lurus telinga, ya. Ketika sujud pun, ketika sujud tangannya diletakkan di tanah, jari-jarinya menghadap kiblat, sejajar apa tadi? Pundak atau telinga, ya. Jadi tangannya itu lurus dengan pundak atau lurus dengan telinga. Jarinya menghadap kemana? Kiblat. Ya. Baik. Kemudian, wa kana yumakkin anfahu wa jabhatahu minal ardi. Kemudian beliau itu benar-benar meletakkan hidung beliau dan kening. Ya. Apa? Batuk, jidat. Iya, benar, ya, jidat. Ya. kening, ya kening. Nah, kening. Meletakkan kening, ya, hidung benar-benar di tanah, diletakkan benar-benar. Aja cuman ingring-ingring, ya, cuman sekedar nempel-nempel dikit, benar-benar diletakkan, ya. Diletakkan, ya, ditaruh, ya. Itu jidat sama atau kening sama apa hidungnya, ya. Nah, demikian juga disebutkan dalam hadis, wa kana yumakkin aidan rukbataihi wa atrafi qadamaihi. Demikian juga lutut-lutut beliau, kedua lutut beliau dan juga ujung-ujung kaki beliau itu benar-benar nempel ke tanah, ya. Nempel ke mana? Ke tanah atau lantai, ya. Kalau keramik ya keramik, kalau lantainya karpet ya karpet, benar-benar nempel. Kakinya jangan diangkat, ya. Kakinya jangan diangkat. Atau lututnya enggak nempel misalkan. Ya enggak juga, ya. Yang nempel cuman tangan terus ujung kaki, lututnya enggak nempel ya enggak. Nempel semua ya. Ujung kaki nempel, lutut nempel, dua tangan nempel, kemudian kening dan hidung juga nempel ke lantai, ya. Kemudian posisi lengannya gimana? Ya. Wa kana yarfa'uhuma 'anil ardi wa yuba'iduhuma 'an jambaihi hatta yabdua bayadu ibtaihi, ya, min wara'ihi. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi sujud, ya, lengan beliau itu diangkat dari tanah, dari lantai. Lengannya jangan nempel ke lantai, ya. Diangkat. Lengannya diangkat. Jangan ditempelin, jangan ditaruh. Ya, lengannya atau sikutnya, apa? Sikunya jangan ditaruh di lantai, diangkat. Ya. Lengannya diangkat dan juga dijauhkan dari ini apa namanya? Pinggang. Ya, dijauhkan dari sini, jangan ditempelin, ya. Lengannya atau ini sikunya jangan nempel ke tubuh, dijauhin, ya, dijauhin. Kalau sholat sendiri, tapi kalau sholat jamaah, kiri kanannya ada temennya, ya terus jangan desak-desakan, rebutan, nah, dijauhin, enggak, ya, cukup, ya. Kalau sholat sendiri dilebarin, ya, lutut ini. Siku kok lutut, di tangan namanya siku, ya. Nah, sikunya dijauhin, lengannya diangkat, tangannya menghadap kiblat, apa jari-jarinya. Nah, itu sujudnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian sambil membaca doa sujud, gimana doa sujudnya? Hah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya barakallahu fiik. Hafal yang lain, ada yang hafal yang lain? Nah, itu dulu cukup enggak apa-apa. Nanti yang lainnya berikutnya menghafalkan doa-doa yang lain, ya bisa. Kemudian setelah selesai sujud, ngapain, Mas? Duduk di antara dua sujud. Sujud, ya, duduk di antara dua sujud. Kana yarfa ra'sahu minas sujudi mukabbiran, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kepala beliau dari sujud sambil takbir. Jadi ngangkat kepala sambil takbir, ya, dari sujud kepalanya diangkat sambil Allahu akbar. Kemudian, ya, disebutkan hatta yastawi qa'idan, sampai benar-benar lurus duduk, duduknya lurus, orang masih miring, ya, tapi benar-benar wis lurus duduknya, benar-benar duduk. Nah, kalau sudah benar-benar duduk, kakinya gimana? Duduk sila, ya, duduknya gimana? Nah, duduknya dudukin kaki mana? Yang diduduki kaki mana? Kaki kiri apa kanan? Nah, kiri. Disebutkan dalam hadis, yafris rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha mutmainnan. Nabi merobohkan ya telapak kaki kiri beliau, kemudian duduk di atasnya, duduk di atas telapak kaki kiri dengan tenang. Disebutkan dalam hadis yang lain, wa kana yansibu rijlahul yumna, dan beliau menegakkan telapak kaki beliau yang sebelah kanan. Jadi telapak kanan ditegakkan, telapak kaki kiri dirobohkan, kemudian diduduki. Ya. Tayyib. Kemudian membaca doa apa? Ketika duduk di antara dua sujud, hah? Rabbi firli apa Allah magfirli? Hah? Rabbi firli? Terus? Tayyib barakallahu fiik. Ya. Boleh sepanjang itu, ya. Nah, atau misalkan robik firli, robik firli, robik firli, 3 kali. Ya boleh. Itu saja boleh. Tapi kalau malu tadi, ya, itu pun boleh menggabungkan semuanya. Nah, jadi, robik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzukni. Ini ada beberapa riwayat yang bolak-balik. Ya. Nah, tayyib, itu bacaan setelah atau setelah ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud ngapain? Sujud lagi kayak tadi ya. Sujud lagi. Kemudian Nabi mengatakan summaf al-dhalika fi sholatika kulliha. Kemudian kerjakan yang seperti itu. Dari berdiri membaca Al-Fatihah terus sampai sujud 2 kali dikerjakan setiap rakaat seperti itu. Nah, dari berdiri membaca Al-Fatihah tadi, ya, diawali takbiratul ihram sampai kemudian sujud yang kedua disebut rakaat, berarti 1 rakaat kayak gitu. Ya. Kalau maghrib berapa rakaat? 3. Kalau subuh? 2. Kalau zuhur? 4. Kemudian ya, kalau sudah 2 rakaat ya, ada namanya duduk. Kalau selesai 2 rakaat setelah sujud yang kedua, tasyahud apa Pak? Apa tahiyat? Tahiyat. Tahiyat awal ada. Kalau 3 rakaat misalkan atau 4 rakaat kan ada tahiyat awal ya. Kalau cuma 2 rakaat ya langsung tahiyat akhir. Ya. Kalau yang 3 rakaat atau 4 rakaat berarti ada tahiyat awal kemudian ada tahiyat akhir. Nah, tahiyat awal sama seperti duduknya kayak tadi duduk di antara 2 sujud ya. Nah, disebutkan letak tangannya ini ya yang perlu kita perhatikan ya. Letak tangannya kana idza qa'ada fit tasyahudi wada'a kafahul yumna ala fakhidhi wa fi riwayah rukbati al yumna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu duduk tasyahud atau duduk tahiyat, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan atau juga boleh di atas lutut kanan. Telapak tangan kiri ditaruh di atas ya, wa wada'a kafahul yusra ala fakhidhihi wa fi riwayah rukbatihil yusra. Tangan kiri, telapak tangan kiri ditaruh di paha kiri atau di lutut kiri. Tidak boleh tangannya ditaruh di tanah, di lantai. Ya. Tangannya di paha atau di mana tadi? Di lutut. Ya. Kalau tahiyat, demikian juga duduk di antara 2 sujud, tangannya itu di mana tadi? Di paha atau lutut. Ya. Tayyib. Kemudian wa kana idza asyara bi usbu'ihi wada'a ibhamahu ala usbu'ihi alwusta ya, dan kadangkala kana yu'alliq bihi ma halqah. Kalau nunjuk ya, Nabi SAW itu meletakkan jempol, ditempelkan jempol dengan jari tengah. Kemudian yang telunjuknya ini lurus ke depan, ke arah kiblat. Kadangkala beliau disebutkan membuat lubang, ya, antara jempol dengan jari tengah itu dibuat kayak lubang kayak gini. Ya, kayak lubang. Jadi kayak lubang kayak gini, ya, kayak huruf 0. Nah, tapi jari telunjuknya itu ngarah ke kiblat. Jadi boleh dibuat lingkaran kayak gini, boleh ditempelkan kayak gini, ya. Ditempelkan boleh dibuat lingkaran. Baik. Nah, tadi diletakkan di paha atau diletakkan di mana tadi? Lutut. Baik. Nah, kemudian membaca tahiyat, membaca tasyahud, membaca solawat. Sudah hafal semua ya? Sudah ya? Nah, kalau yang belum hafal nanti dihafalkan ya. At-tahiyatu lillah dan seterusnya. Nah, kemudian ya, kalau sudah selesai, kalau tahiyat akhir, kana yaqudu fihi mutawarrikan. Kalau tahiyat akhir, Nabi duduk mutawarrikan, duduk tawarruk. Ya, tawarruk itu duduknya di lantai, kemudian kaki kirinya tadi ditaruh di bawah kaki kanan. Ya, di slodosna ya. Nah, bahasa Indonesianya apa di slodosna? Hah? Dimasukkan di bawahnya kayak gitulah ya pokoknya. Kemudian kalau sudah, kemudian mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum disebutkan dalam hadis ya. Kana yusallim an yaminih, assalamualaikum warahmatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanan sambil mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Sebutkan hatta yura bayadhu hadhihi al-ayman, sampai terlihat pipi beliau yang putih ya. Pipi kanan beliau sampai kelihatan sama orang-orang di belakang. Nengoknya benar-benar nengok ya. Ketika nengok ke kiri, wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadhu khattihi al-aysar. Sambil nengok ke kiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullah hingga terlihat putihnya pipi beliau. Ya, jadi nengoknya benar-benar aja cuma sedikit kiri kanan tok. Nah, yip, itu ya secara ringkas tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nanti ya semuanya berusaha kalau sholat mempraktekkan ya, mempraktekkan menerapkan tata sholatnya Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Barangkali itu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.